أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kita pemirsaan mulakal Allah Subhanahu wa taala tentang Sahih Muslim bab law kuntu ma kita lanjutkan pembahasan kitab Janaiz, ya, yaitu pembahasan bab yang ke-27, yaitu babun aina yaqumul imamu minal mayti lissalati alaih. Posisi imam untuk mengerjakan solat jenazah. Bab ke-27. Babun aina yaqumul imam minal mayt lissalati alaihi. Bab hadis ke-2232. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن السعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. Dengan sanadnya kepada Samurah bin Jundub, bahwasanya dia mengatakan, aku solat di belakang Rasulullah SAW, yang mana beliau menyolatkan Ummi Ka'ab. Beliau meninggal dunia sementara beliau sedang nifas. Lalu Rasulullah SAW berdiri untuk mengerjakan solat terhadapnya, wasataha, di tengahnya. Ya, ini di pinggangnya. Hadis yang kedua, وحدثنا محمد بن مثنى وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال سمرة بن جندب أو سمرة بن جندب لقد كنت على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ منه فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني قد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها وقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. Dengan sanadnya kepada Samurah bin Jundub, dia mengatakan, aku dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih anak-anak. Dan aku hafal dari beliau. Lalu tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara. Kecuali bahwasanya di sini ada laki-laki dewasa yang lebih tua dariku. Waqad khalaitu wara' nabi. Sungguh aku telah solat belakang nabi. Alam ra'atin matat fi nifasiha. Terhadap seorang wanita yang wafat dalam nifasnya. Faqama alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati wasataha. Nabi salat menyolatkannya di pinggangnya, في رواية ابن مثنى قال حدثني عبد الله بن أبريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. طيب dari hadis ini ya, Imam Nawawi dia mengatakan wa fi ithbatu as-salati 'ala an-nufasa wa anna as-sunnata la yaqifu al-imam 'inda anna as-sunnah an yaqifa al-imam 'inda 'ajizati al-maytah. Dalam hadis ini menetapkan salat terhadap wanita yang sedang nifas, menyolatkan, yakni orang wanita yang sedang nifas, kalau dia sendiri masih hidup enggak boleh salat. Tapi ketika dia meninggal dunia dalam keadaan nifas, tetap disolatkan. Ini ada menetapkan salat terhadap wanita yang nifas meninggal dunia. Wa anna sunnah, wa sunnah mengerjakan solatnya yaqifa al-imam 'inda 'ajizati al-maitah. Yani minas sunnah merupakan sunnah imam itu berdiri di dekat pinggang maitah, yani jenazah wanita. Kalau laki-laki dia adalah di bagian kepalanya. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya menyolatkan jenazah memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu di dalam posisi imam. Ya, dalam posisi imam. Baik. Bab yang berikutnya, bab rukubul musalli ala janazati idzan saraf. Yani rukubul musalli ala janazah idzan sarafa. Yani orang-orang yang mengerjakan solat jenazah dia menaiki kendaraan apabila dia sudah mau pulang. Dalam hadis ini حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ اللحي ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن عبد السمرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة معروره فراكبه حين انصرف من جنازة ابن الدجاح ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Samurah dia mengatakan Nabi diberikan unta. Apabila dia faraqibahu hinan sarafa minan janazah, Nabi mengendarai kendaraan itu setelah selesai mengantar jenazah, yaitu jenazah Ibnu Dahdah. Fanamshi wa nahnu namshi hawlaha, dan sementara kami berjalan di sekitar. Jadi Nabi setelah sholat mengantar jenazah, beliau pulang dengan kendaraan, kemudian yang lainnya berjalan kaki di sekitar Rasulullah SAW. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa hadatsana Muhammad bin Musanna qala wa Muhammad bin Bashar wa lafdu li ibn Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah عن سماك بن حرب عن جبر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أوتي بفرس مريء ثم أوتي بفرس عري فعقله رجل فركبه. فجعل يتوقف به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال قال رجل من القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من إذق معلق أو مدل في الجنة لابن دحداح. أو قال شعبة لأبي دحداح. يعني جابر بن سمرة dia mengatakan Nabi SAW mengerjakan solat terhadap ابن دحداح. Kemudian kemudian dibawa kepada Fars Uri. Fa'aqalahu rajulun farikbahu. Lalu ada seorang membuka talinya, dia berangkat. فجعل يتنقص معلقا او مدلل في جنة في جنة في جنات لابن دحداح. فجعل يترقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من مذق معلق أو مدلل في الجنة لابن دحداح. أو قال شعبة لأبي الدحداح. طيب مقصود di sini bahwa فيه إباحة الركوب في الرجوع إلى الجنازة. Bolehnya mengenai kendaraan ketika pulang melayat jenazah atau menghantar ke kuburan. وإنما يكره الركوب في الذهاب معها. Hanya saja makruh hukumnya dengan membawa kendaraan ketika menghadiri atau bersamanya. ومن دحداح Ibn Abdul Bar mengatakan la yaraf ismuhu, namanya tidak dikenal. Wa nahnu namshi hawlah fi jawazul mashy al-jama'ah ma'a kabir imraqib. Bolehnya sekelompok orang berjalan kaki sementara apa yang lebih tua naik kendaraan. وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم. Maka tidak ada kemakruhan terhadap hak orang yang di atas kendaraan atau orang berjalan kaki. إذا لم يكن فيه مفسدة, apabila tidak ada sebuah kerusakan. وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو جيف إعجاز ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من مفاسد. Yang dimakruhkan itu apabila intihak litabi'in, apabila itu yakni menjadikan pengikut-pengikutnya lebih segan ya, dan dikhawatirkan ijab ya wa nahwi fi haqq at-tabi', apabila dikhawatirkan ada ujub diri pada orang-orang yang mengikuti أو نهي ذلك من المفاسد. إليكم أسأل. Tidak ada masalah yang dewasa atau yang tuannya berjalan atau gurunya di atas kendaraan, guru di atas kendaraan, yang lain berjalan kaki. Itu tidak apa-apa, ya, baik yang bagi orang yang di atas kendaraan atau yang jalan kaki. Kecuali kalau seandainya dikhawatirkan ada yang menjadikan tidak normal, ya, maka di situ pada saat itu makruh hukumnya. Fa'aqqalahu rajulun faraqibahu ma'anahu amsakahu lahu wa habasahu. وفيه إباحة ذلك وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. Lalu ada seorang datang membuka dan menahan dan memegangnya, ya, ya, memegang kendaraannya tadi. Lalu dia naiki, ya. Wa fi ibahatu dhalik, itu adalah boleh, ya, dan tidak apa-apa. Wala ba'sa bi khidmati tabi' matbu'ahu, yang mengikuti lebih memberikan layanan kepada yang diikuti, kepada gurunya, ya, biridah, dengan keridaan gurunya. Ini adab, ya, adab ketika seorang berguru, hendaklah dia memberikan hadiah, ya, layanan, ya, layanan maksudnya, hendaklah dia memberikan layanan yang terbaik kepada yang diikuti, yaitu gurunya. Karena di sini, ya, ada seorang datang memegang tali kuda tadi. Taib. Faja'ala yatawaqqasu bihi ay yatawathab, yani melompat. Wa kam min madqin mu'allaqin ay entah berapa ghasn min an-nakhl, yani an-nakhlah, yani apa namanya? Mayang dari korma, ya, yang disiapkan untuk Abi Dahdah di surga. Taib. Maksud di sini adalah kembali pembahasan kita bahwasanya seorang yang mengantarkan jenazah ke kuburannya, kemudian kembali dari tempat itu boleh dengan menaiki kendaraan. Berangkatnya, ya, berangkatnya itu dengan berjalan kaki, karena ada menganggap bahwasanya makruh untuk naik kendaraan, tapi kita berjalan di belakang dengan belakang jenazah. Tapi kalau pulangnya, maka dengan kendaraan boleh kita pulang setelah mengantar jenazah ke kuburannya. Jadi dua pembahasan kita pada hari ini atau pagi ini, yaitu pertama posisi imam ketika menyolatkan mayat, ya, yaitu kalau perempuan di tengah-tengah di pinggang, kalau yang laki-laki di kepala. Kemudian adab di dalam berangkat dan pulang ketika mengantar jenazah, maka boleh setelah mengantarnya pulang dengan naik kendaraan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita pelajari ini, ya, dari dua hadis yang kita pelajari. InsyaAllah mudah-mudahan hadis-hadis berikutnya bisa kita pelajari lebih dalam lagi insyaAllah ta'ala, ya, setelah kita libur untuk Eid. Dan insyaAllah mudah-mudahan, ya, hari ini adalah hari yang ke-30 dari Ramadan, dan besok insyaAllah ta'ala adalah pelaksanaan Eid, dan dianjurkan bagi kita untuk mengerjakan solat Eid di rumah masing-masing karena adanya uzur, ya, kondisi pada saat ini. Wallahu ta'ala alam. طيب kita masuk dalam tanya jawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Arsyad Kendari, Sulawesi Tenggara. Mau tanya Ustaz, bolehkah kita solat di belakang imam yang ahli bid'ah? Maaf jika pertanyaan anda di luar tema demikian. Boleh. Dalam Sahih Bukhari, beliau mencantumkan bab, yakni as-salatu khalfal maftun. Ya, solat di belakang orang yang terfitnah. Di ulama mengatakan ini adalah bagian dari bentuk solat di belakang orang yang bid'ah. Karena disebutkan di situ, sallu wa alaih bid'atuh. Solatlah kalian, bid'ahnya untuk dia. Ya. Namun ulama memberikan batasan. Selama bid'ah yang dia lakukan itu tidak sampai kepada mengkafirkannya. Yani bid'ah yang bisa mengkafirkan dia. Ya, selama itu tidak dilakukannya seperti itu, maka masih boleh. Tapi kalau sudah sampai kepada bid'ah yang menjadikan dia kafir, seperti meminta-minta ke kuburan, ya musyrik, ya, atau keyakinan bahwasannya dia dengan Allah itu satu, yang namakan dengan wahdatul wujud atau hululiyah, maka ini adalah keyakinan yang sudah menyimpang. Ya, wallahu alam, dan sangat menyimpang. Pertanyaan kedua, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apakah anak laki-laki yang hampir balik bisa jadi imam tapi bacaannya tidak jelas Buya? Apakah ada sunnahnya mewarnai uban? Baik. Anak laki-laki yang hampir balik boleh menjadi imam. Dan solatnya sudah sah. Ya, kenapa? Karena dia sudah mumayyiz. Walaupun bacaannya kurang tidak jelas, ya, tapi bisa dijadikan. Namun, kalau seandainya ada yang menjadi imam lebih baik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling baik bacaannya. Ya, paling sempurna bacaannya. Apakah ada sunahnya mewarnai uban? Ya, mewarnainya selain dari hitam. Tidak boleh dengan hitam. Tapi jauhi hitam. Ya, kecoklatan, merah, ya, merah hati, pakai hina, ya, maka itu sunnahnya. Assalamualaikum Buya, apa boleh saat takziah mendoakan jenazah husnul khatimah, sedangkan orang tadi sehari-hari tidak sholat? Yang kedua, yang diperbolehkan angkat tangan saat berdoa, doa pada saat apa? Baik. Ketika kita bertakziah, boleh kita mendoakan, ya. Kita mengatakan semoga jenazah ini husnul khatimah. Karena kita tidak tahu kapan, boleh jadi dia bertobat, kita tidak tahu. Ya. Di akhir hayatnya boleh jadi dia bertobat, kita tidak tahu. Maka berdoa dan berharap kita kepada Allah agar yang meninggal itu adalah dengan husnul khatimah, tidak apa-apa. Taib. Yang kedua, yang diperbolehkan angkat tangan saat berdoa itu doa apa saja? Pada saat apa? Doa pada umumnya adalah mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Ketika kita berdoa, kecuali hanya beberapa tempat, ya, seperti setelah sholat wajib, tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi mengangkat tangannya. Baik, pertanyaan dari di luar tema, Ustaz, bolehkah kita memakai kartu kredit guna untuk membeli barang-barang luar seperti software atau yang lainnya, karena kalau kita ingin membeli software harus pakai kartu kredit dan cara bayarnya cash. Ya, kalau kita menjual membeli barang atau software ya secara online, boleh jadi ini ada caranya atau dengan cara yang lain. Ya, kalau seandainya dalam kartu kredit ini ada yang bisa dimasukkan dulu dana kita ya dalam kartu kredit ini, kemudian kita bisa memakainya ya sehingga sudah ada saldo dulu. Maka memang membeli barang secara online khususnya software adalah dengan kartu kredit ya. Kalau tidak, tidak bisa karena kartu debit tidak bisa. Nah, jadi sebagian dari para ustadz memberikan alternatif adalah kita masukkan dulu saldo kita. Ya, kurang lebih berapa kita masukkan. Dia akan bisa diterima oleh kartu itu sendiri, nanti langsung dikeluarkan. Ya. Ketika kita membeli saldo yang sudah ada. Wallahu taala alam. Apa hikmah dari solat jenazah sampai mengikutinya sampai ke kuburannya, yang pahalanya begitu besar didapatkan pahalanya? Wallahu alam, dalam hadis yang kita pelajari tidak disebutkan hikmahnya secara teks ya. Wallahu alam, saya tidak tahu bagaimana hikmahnya. Ya, kenapa dianjurkan? Ya, mungkin supaya kita menyadari diri kita. Ya, menyadari diri kita bahwasanya kita ini seperti itu, akan kita disolatkan, kemudian kita akan dikuburkan. Ya, dan kita menyadari bahwa yang akan bermanfaat itu hanyalah amalan kita, harta dan keluarga dan ahli tolan semuanya akan meninggalkan kita dalam kuburan. Ya. Kalau seandainya seorang dengan dia pergi ke kuburan tidak juga mendapatkan nasihat, rasanya tidak ada lagi cara untuk memberikan dia nasihat. Ya. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk menziarahi kubur adalah dalam rangka kita bisa mendapatkan nasihat atau pesan-pesan yang melunakkan hati kita dan mengingatkan kita ke akhirat. Ya. Wallahu taala alam. Mau tanya Ustaz, boleh enggak kita lebaran ikut Mekah? Sekarang ini sama antara Mekah dengan Indonesia, sama ya, malahan kita lebih duluan 4 jam daripada mereka ya. Informasi yang didapatkan bahwa di Arab Saudi pun tidak kelihatan hilal sehingga puasanya disempurnakan menjadi 30 hari dan alhamdulillah sepertinya semuanya serentak. Saya juga dapatkan informasi dari kawan di Sydney, Australia, juga lebaran mereka pada hari Ahad, ya, besok. Jadi semuanya adalah seragam, ya, dan alhamdulillah. Kalau seandainya terjadi perbedaan, maka hukum asalnya kita adalah berlebaran sesuai dengan kondisi daerah kita. Karena kata Nabi SAW, al-fitru yawma tuftirun wal-adha yawma tudahun as-sawmu yawma tasumun. Atau kama kala Nabi SAW, yani hari Eid itu ketika kalian ber-Eid semuanya, Idul Adha ketika kalian ber-Idul Adha semuanya, ya, dan berpuasa ketika kalian berpuasa semuanya. Nah, di sini ditekankan adalah keseragaman kita, terutama adalah di bawah satu wilayah otoritas ya di negara kita ini. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, mohon waktu Ustaz sebentar jika ada. Di tempat Anda tinggal, orang-orang mulai mengadakan sholat Jumat hari ini. Oh, ini adalah pertanyaan kemarin ini ya. Apakah saya boleh menghadirinya atau berdosakah jika tidak menghadirinya? Dalam keadaan sekarang, ketika kita mengerjakan sholat Jumat sekarang ini, apabila kita berada di daerah-daerah yang dikatakan dengan daerah merah, maka ini kemudaratan itu ada, ya, ancaman kemudaratan itu ada, karena kita melihat bahwasanya adanya dari orang yang pembawa virus tanpa ada gejala, orang tanpa gejala, ini yang sangat berbahaya, ya. Mungkin kita bisa membatasi orang atau menghalang orang yang ada gejala supaya tidak datang ke masjid, tetap berdiam di rumah. Tapi orang yang tidak tahu, dia ini tidak ada tanda-tanda gejala. Dan dari situlah kemungkinan bisanya tersebar. Ya. Nah, tapi kalau seandainya di lingkungan itu, di negeri itu, tidak ada satupun yang positif, ya, berarti daerah yang hijau, maka boleh kita melaksanakannya. Wallahu a'lam. Saya nasabah dari satu bank. Saya punya rekening hanya karena ingin simpan sedikit uang untuk persiapan kalau ada keluarga yang perlukan uang atau sakit. Jadi bukan harapan bunga dan tapi saya pada suatu kali dapat hadiah dari bank. Pertanyaan saya, apakah hukum buka rekening di bank dan bagaimana pula dengan hadiah yang saya dapatkan? Membuka rekening di bank, kalau seandainya tadi adalah memang sebuah kebutuhan kita, maka dibolehkan. Ya. Adapun hadiah yang diterima dari bank, lebih baik kita hindari. Karena dia tidaklah memberi kecuali karena kita meminjamkan. Ya, maka ini masuk kepada kulukar dan jarah manfaat. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, karena tidak mungkin bank itu memberikan hadiah kepada kita sementara kita tidak nasabahnya. Maka karena kita nasabahnya, kita meminjamkan uang kepada dia, meletakkan uang kita dengan dia, itu seakan-akan meminjamkan. Ya. Nah, jadi sebaiknya kita tidak pakai untuk kepentingan kita sendiri, maka kita berikan kepada orang lain. Ya. Wallahu ta'ala, untuk dalam rangka kita menjaga kehati-hatian kita. Tapi pemirsa, kalau Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara ya kali ini kita percepat sedikit ya pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah, dan terima kasih atas segala perhatian. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita dalam beribadah kepadanya. Demikian Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah jadwal kajian dari Sahih Muslim ini kembali kepada jadwal awal, yang mana insyaallah taala kembali pada pagi Senin, Selasa, Rabu dan Kamis insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.